hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Allah berfirman, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah. Sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan. Ya akhal Islam azakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga kamu. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.